إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir sudah kita membaca keterangan dari jenis-jenis syirik. Yang kedua, jadi syirkul asghar. Kemudian diterangkan oleh Asy-Syarih rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan beberapa furuq, beberapa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Kemudian beliau menjelaskan sisi alasan atau pendalilan dari sahibul matan Syekh Abdullah Al-Qarawi ketika menjelaskan asy-syirkul ashghar dengan riya. Baik, di mana telah datang di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul ashghar. Kemudian ketika para sahabat bertanya, wa ma asy-syirkul ashghar, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Syirik asghar adalah riya. Ini yang menjadi dasar al-muallif menjelaskan tentang apa itu syirik asghar dengan riya. Dan ya, tentu kita mengetahui bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukan sebagai batasan bahwa syirik asghar hanya riya. Pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jaza an-nasa bi'amalihim. Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah nanti, tatkala Allah membalas manusia atas amal-amal mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada orang-orang yang berbuat riya di dalam amalan mereka ketika di kehidupan dunia, Allah menyatakan, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada pihak-pihak yang kalian dahulu di dunia menginginkan, yakni penglihatan mereka atas amal-amalmu amal-amal kalian. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihatlah apakah kalian akan mendapatkan di sisi mereka balasan atas apa yang kamu inginkan tersebut. Ini terakhir yang kita baca, hadisnya sahih. Qala asy-syarih selanjutnya, fa fi hadzal hadits bayanun wadihun fi tasmiyatihi birriya. Di hadits ini terdapat bayan wadih, penjelasan yang gamblang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai syirkul asghar birriya, dengan riya. Ya, dengan riya. Kemudian wa fihi, dan di antara perkara penting di hadis ini, annahu, yani anna riya, akhwafu ma yakhafu minhu 'ala shalihin. Adalah perkara yang paling ditakutkan dari sekian banyak perkara yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenai atau menimpa orang-orang yang salih. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, pada syarah beliau terhadap kitab Tauhid, beliau menjelaskan sisi kenapa ya perkara syirik asghar yani riya ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menimpa orang-orang saleh. Tapi beliau dikarenakan ini secara makna. Adapun syirik akbar, ya ini perkaranya wadih, jelas. Ya, dan kemungkinan mereka orang-orang saleh terjatuh di dalam syirik akbar, yakni ya sampai pada tingkat menyembah berhala atau yang semisalnya, ini perkara yang kemungkinan untuk terjadinya ini kecil. Ya, adapun perkara ini perkara riya ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan dari sini ya betapa besar bahayanya. Fa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu 'ala sadatil awliya wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya ini akan menimpa pimpinan-pimpinan para wali Allah, yakni mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah ya pimpinan-pimpinan wali-wali Allah, ya Abu Bakar Siddiq terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan umat ini hingga yaumul qiyamah ya, yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Adapun Isa alaihi salam, sebagaimana maklum ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kembali di akhir zaman ya beliau ya, nabi, dan beliau tidak melanjutkan risalah beliau ya sebelum diangkat ke langit, tetapi beliau menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kedudukan beliau ya sebagai mujaddid ya. Ya tentu kita mengetahui kalau beliau ini nabi ya. Ya kalau dikatakan umat yang dimaksud di sini yakni selain Nabi Isa alaihi salam. Dan ini juga menunjukkan agungnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak halal bagi siapapun untuk berjalan selain dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun ya, seorang nabi. Maka dari itu pada riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW didatangi Umar, kemudian Umar bin Khattab menawarkan untuk membacakan beberapa lembar Taurat yang beliau dapatkan ya, di Khaybar, maka Nabi SAW marah ya, sampai beliau menyatakan ya, wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, demi Allah seandainya saudaraku Musa, yakni Musa alaihi salam, hidup ya, tidak ada kelapangan bagi dia kecuali harus menjadi pengikutku. Ini Nabi Musa, rasul yang dikatakan oleh para ulama memiliki peringkat kedudukan ketiga ya, setelah Ibrahim alaihi salam. Ternyata tidak halal baginya kecuali seandainya hidup di zaman Nabi kecuali harus mengikuti risalah beliau. Kemudian Nabi menyatakan ya, "Lau tabatumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya kalian mengikutinya, mengikuti Nabi Musa, dan kalian meninggalkanku, meninggalkan Nabi dan ajarannya, la dhalaltum, pasti kalian sesat. Ya. Ini seandainya seseorang mengikuti betul-betul ajaran Nabi Musa yang masih murni. Itu saja dikatakan oleh Nabi, pasti kalian sesat. Ya, apalagi mengikuti ajaran Yahudi. Ya, yang dipenuhi dengan berbagai penyimpangan. Apalagi tentunya ajaran-ajaran yang bukan dari asalnya agama Samawi. Itu lebih sesat lagi tentunya. Ya, apalagi ajaran-ajaran yang memang anti Tuhan, ateis. Ya, kesesatannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Kemudian ma quwwati imanihim wa ilmihim. Bersamaan kekuatan keimanan mereka dan ilmu mereka. Bersamaan kekuatan iman dan ilmu mereka. Ternyata Nabi SAW mengkhawatirkan perkara yang satu ini, yakni syirik asghar, riya, akan menimpa mereka. Faghairuhum, maka yang selain mereka, selain para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mimman huwa dunahum bi'ad'afin, dari keadaan orang-orang yang jauh ya, sekian kali lipat di bawah mereka, di bawah keadaan keilmuan dan keimanan para sahabat ya, secara keilmuan keimanan ya, tidak ada generasi yang bisa menandingi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka yang keadaannya secara ilmu dan iman jauh di bawah mereka, aula bil khaufi minasyirki, maka lebih pantas untuk merasakan kekhawatiran, ketakutan dari terjatuhnya ke dalam kesyirikan, asgharihi wa akbarihi, baik syirik yang kecil maupun syirik yang lebih besar lagi. Wallahul musta'an. Jika pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di atas ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka orang-orang yang berbuat riya untuk meminta pahala kepada pihak yang mereka berbuat riya untuknya. Ya, mungkin sepintas lalu perkaranya ringan saja. Padahal tidak demikian. Ya. Kita sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan yang demikian pada mereka yang secara ilmu dan iman generasi yang demikian mulia. Pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Abu Hurairah ya, setiap kali hendak membacakan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau sering tidak sadarkan diri. Ya. Menunjukkan bahwa apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sesuatu berita yang besar, yang demikian berpengaruh terhadap diri beliau. Hadis tentang perkara ini insyaallah sering kita dengar. Ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah salas. Yani generasi atau yani pihak-pihak yang awal kali neraka dinyalakan, dipanaskan untuk mereka, yakni tiga golongan manusia. Di mana tiga golongan manusia tersebut? Ya, orang-orang yang secara zahir dari apa yang nampak pada pandangan manusia, amal-amal besar. Ya. Seorang yang mendermakan hartanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyai, fima amilta? Ya. Untuk apa engkau beramal ini? Dia pun menjawab, untuk engkau ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan. Ya. Kazabta, walakin amilta litukol annaka jawad. Ya. Waqad qila. Kamu berbuat seperti itu untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Dan sungguh kamu sudah dikatakan oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Ya. Sudah didapatkan apa yang diinginkan. Ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya, para malaikatnya untuk menyeret orang tadi waliyadzillah ke dalam neraka. Orang yang kedua ya, yang amalannya ya, tidak lebih kecil daripada yang sebelumnya, bahkan ini termasuk dari amalan ya, yang pahalanya seandainya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala akan terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Ya, yakni mengajarkan ilmu agama. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengatakan bahwa saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena engkau. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui niatan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa dia dusta. Dia melakukan itu semua untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ini yang diinginkan oleh orang tadi. Dan orang-orang pun telah mengatakan dan telah memuji orang tadi dengan apa yang dia inginkan tadi. Disebut sebagai seorang alim. Ya, atau hal-hal yang dianggap oleh manusia sebagai gelar-gelar keilmuan ya, entah ustaz atau yang semisalnya ya. Maka orang tadi pun sebagaimana yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk seret ke dalam neraka. Demikian pula ya keadaan orang yang ketiga ya, yang dia menempuh amalan yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dzarwatus sanamil Islam, ya, puncak dari ketinggian Islam, yakni al jihad, ya, fi sabilillah. Ketika ditanya, dia pun menjawab bahwa dia melakukan itu semua, ya, untuk memperjuangkan agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mendustakan apa yang dinyatakannya, bahwa dia melakukan itu semua untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Ya. Sebagai seorang pemberani, dan apa yang dia inginkan tersebut telah dia dapatkan, jadi dipuji oleh manusia sebagai seorang pemberani. Ini gambaran tentang bagaimana bahayanya, yakni rusaknya niat yang bukan hanya sekedar amalannya sia-sia, tetapi mengantarkan pelakunya ke dalam neraka waliyadu billah. Kemudian warawa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi an Mahmud ibn Labid an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu. Ibnu Khuzaimah, al-Imam Ibnu Khuzaimah, telah meriwayatkan di dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah, terkait dengan kitab yang oleh muallifnya diberi judul sahih. Ya, para ulama ahlul hadis, para kritikus hadis, ya, mereka menyebutkan bahwa dari sekian karya para ulama yang diberi judul sahih oleh penulisnya, maka tidaklah keadaannya sebagaimana judulnya, kecuali, ya, yang telah sepakat mereka tentang, yakni sahih Bukhari dan Muslim. Adapun sahih Ibnu Huzaimah, demikian juga sahih Ibnu Hibban, maka di sana ada hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahih Bukhari, sekali lagi, ya, disepakati sebagai kitab yang paling sahih, ya, setelah kitabullah. Kemudian setelahnya, ya, kitab sahih Muslim. Qala, kata Mahmud ibn Labid, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau keluar mendatangi kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, iyyakum wasyirkas sarair. Wahai sekalian manusia, hati-hati dan jauhi oleh kalian, waspadalah diri-diri kalian dari syirik yang sarair, yakni yang sifatnya tersembunyi. Ya, lain dengan seseorang berdoa kepada selain Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ini nampak jelas. Ya, atau berdoa kepada malaikat, ya, ya Jibril dan semisalnya, jelas kesyirikannya. Atau seorang sujud, ya, kepada patung, kepada kuburan, jelas. Adapun yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, syirkus sarair, syirik yang sarair, yang tersembunyi, lembut. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik sarair, syirik yang tersembunyi? Qala, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajuli ilaihi fadzalika syirkus sarair. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran tentang apa itu bentuk syirik yang tersembunyi. Kata beliau, seseorang dia berdiri untuk sholat. Ya. Tatkala dia sedang sholat, kemudian dia menghias-hiasi sholatnya. Kalau sholatnya yang jahriyah, ya, yang dikeraskan suaranya, maka ya, dia kalau mungkin sebagai orang imam atau munfarid, ya, maka dia bagaimana menghias-hiasi ya, suaranya. Kenapa dia lakukan itu? Atau kalau sholat yang sifatnya sirriyah, ya, yang disirkan bacaannya, dia memanjangkan ya, sholatnya. Kenapa dia lakukan itu? Lima yara min nazari rajuli ilaihi. Ketika dia mengetahui adanya orang yang melihat perbuatannya. Fadzalika syirkus sarair, maka yang demikian itulah syirkus sarair, syirik yang lembut, yang tersembunyi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahui tentang apa yang menjadi niatan orang tadi. Dan apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ini sebagai sebuah contoh permisalan. Karena meliputi juga amal-amal yang lainnya yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Seorang membaca Al-Quran, dia sudah bagus bacaannya. Tetapi ketika dia mengetahui ada orang yang datang, kemudian ya masuk padanya, waliyadzubillah, niat untuk bagaimana orang tersebut mendengar, kemudian memujinya sehingga dihias-hiasi. Demikian juga masuk di dalamnya sedekah. Ya mungkin seseorang awalnya dia hendak bersedekah ya sekian ribu misalnya. Ketika dia tahu ada orang lain yang melihat, kemudian dia karena ada orang tersebut ya, dia berubah dari niat awalnya. Ya, dia tambahkan dengan harapan untuk kemudian ada yang memuji dari amalannya tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan, wa amma syirkul asghar fa kayasirir riya. Adapun syirik asghar, maka beliau contohkan seperti yasirir riya, riya yang sedikit. Ya, riya yang sedikit ini sekali lagi masuk dalam kriteria syirik asghar yang dosanya lebih besar dibandingkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan zina, terjatuh ke dalam perbuatan liwat, terjatuh ke dalam perbuatan pembunuhan dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, sudah digambarkan tentang bagaimana akibatnya pada hadis Abi Hurairah di atas yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi riya yang sedikit. Adapun riya yang besar yang sampai seorang tidak tersisa dari niatan untuk melakukan amalannya ya, sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa niatan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi murni karena keinginan untuk diketahui oleh makhluk. Maka yang seperti ini syirik akbar. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin di dalam amalan mereka. Ya, syirik atau riya yang ada pada mereka adalah riya yang merupakan syirik akbar. Karena mereka melakukan amal-amal yang zahirnya salih. Ya, salat bersama Nabi, bahkan mereka berperang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena adanya harapan untuk mendapatkan yakni balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mengimani itu, bahkan mereka menyatakan keislaman hanya semata untuk selamatnya darah dan harta mereka saja. Maka yang seperti itu syirik, syirik akbar, riya yang merupakan syirik akbar. Kemudian wattasannu'i lil khalqi. Contoh berikutnya dari bentuk syirik asghar adalah attasannu' lil khalqi. Yani berbuat amal yang amalnya secara lahiriah adalah amal salih, tapi pura-pura. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk makhluk. Ya, tujuannya untuk makhluk. Ya, semisal tadi, ya, seseorang ya menghias-hias salatnya. Ya, ketika tahu ada orang yang melihat apa yang sedang dia lakukan tersebut. Kemudian wal halaf bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk syirik asghar adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya hak baginya untuk bersumpah dengan apapun dari yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Adapun kita makhluk tidak boleh kita bersumpah ya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bersumpah dengan makhluk, dia telah terjatuh ke dalam syirik asghar. Bahkan para ulama menerangkan apabila dia ya sumpahnya dengan makhluk tersebut meyakini bahwa keagungan makhluk tadi setara dengan keagungan Allah, bahkan lebih daripada ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya sumpahnya ini sudah masuk ke dalam syirik akbar. Jadi hukum asal terkait dengan bersumpah dengan selain Allah ya ini adalah syirik asghar. Dan untuk contoh-contohnya banyak misalnya ya seperti bersumpah dengan amanat demi amanat ini ya. Demi negeri ini, demi dan semisalnya, ya termasuk yang sering ucapkan orang-orang yang rusak moralnya, ya demi cintaku padamu, ya itu termasuk sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qawli rajuli lir rajul, dan ucapan seseorang terhadap yakni orang lain, dia menyatakan masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Ya, misalnya seseorang mendapatkan nikmat ya. Mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan kenikmatan itu melalui A misalnya. Ya. Kemudian dia mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan ini ya merupakan kesyirikan, syirik asghar. Ya. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena di sini dia menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan wa dan ya. Yang semestinya kalau dia hendak mengikutkan makhluk dalam hal ini untuk menunjukkan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya masyaallah summa syi'ta, ini terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Kemudian termasuk di antara ucapan yang lainnya adalah wa hadza minallahi wa minka, Dan ini ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan darimu. Ini juga masuk dalam kesyirikan syirik asghar. Dan jika kita perhatikan ya keadaan umat ini, kira-kira berbicara tentang umat di luar Islam, ya, umat Islam, ya, saudara-saudara kita. Betapa banyak di antara mereka karena jahilnya tentang perkara tauhid, perkara akidah, terjatuh ya ke dalam ya kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk ucapan ini. Kemudian ucapan berikutnya, wa ana billahi wa bika. Ya, dan ini yakni aku ya seperti ini ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan denganmu. Ya. Ini juga masuk dalam ungkapan yang merupakan syirik asghar. Wa ma li illallah wa anta. Tidak ada bagiku yang bisa ya menolongku kecuali Allah dan engkau. Wa ana mutawakkilun 'ala Allahi wa 'alaika. Dan saya bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Ini juga ungkapan yang merupakan syirik asghar. Ya, yang semestinya kita dalam perkara tawakal hendaknya memurnikan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyandarkan hati kita ya kepada selainnya. Baik di dalam urusan yang terkait dengan permasalahan rizki maupun yang lebih besar daripada itu terkait dengan permasalahan keselamatan agama kita. Kita tidak boleh menyandarkan keselamatan agama kita kepada seorang pun di antara makhluk. Ya. Jika tidak, maka ketika orang yang dia jadikan ya, sebagai tempat bersandar itu sesat, dia pun akan sesat. Ya. Sebagian di antara orang-orang yang muta'asib terhadap alim tertentu atau ustaz tertentu, ya, keadaannya mengerikan, ya, keadaannya mengerikan ketika si ustaz terjatuh ke dalam kesalahan. Dia mengatakan tidak mungkin, mustahil ustaz saya, ya, terjatuh ke dalam kesalahan. Ketika jelas perkaranya, dijelaskan kesalahannya, ya, kemudian ustaz yang dia kagumi, ya, itu rujuk. Zahirnya, saya katakan zahirnya, karena ternyata perkembangan setelah itu ya balik lagi seperti itu. Ya, ketika dia mendengar ustaz yang dia kagumi rujuk, saya dia katakan saya meskipun ustaz saya rujuk, saya enggak rujuk. Ya, mengerikan. Ini keadaan orang-orang yang bertawakal atau bersandar kepada makhluk. Berikutnya, walau lallahu wa anta lam yakun kada wa kada. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan engkau, ya, seandainya bukan karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan engkau, tentu tidak akan demikian dan demikian. Ini kalau diungkapkan kepada orang lain, ya. Bagaimana kiranya kalau diungkapkan kepada dirinya? Kalau bukan karena Allah dan saya, ya, tentu tidak akan berdiri ma'had sehebat ini, misalnya. Ya. Kemudian waqad yakunu hadza syirkan akbar. Dan terkadang ungkapan-ungkapan ini atau bentuk-bentuk yang telah dicontohkan di sana, ya, termasuk di dalamnya bersumpah dengan selain Allah, seorang berbuat untuk makhluk, itu terkadang bisa menjadi syirik akbar. Ya, jadi hukum asal ungkapan-ungkapan tadi adalah syirik asghar. Bisa berubah menjadi syirik akbar bihasabi qailihi wa maqsadihi, sesuai dengan keadaan dan tujuan dari orang yang mengucapkannya tersebut. Ya, jadi sekali lagi, hal-hal ini bisa berubah menjadi syirik akbar bergantung kepada keadaan orang yang mengucapkannya dan tujuan atau maksud dari orang yang mengucapkannya tersebut. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ya, hal-hal tadi meskipun hukum asalnya syirik asghar bisa berubah menjadi syirik akbar. Misal ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, ketika dia meyakini keagungan yang dia bersumpah dengannya tersebut setara atau bahkan lebih daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh ke dalam syirik akbar. Sebagaimana keadaan yakni orang-orang mutasawwifah ya, yang mereka menempuh berbagai tariqah di dalam tujuan mereka katanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan mereka terhadap guru-guru mereka, ya, syekh-syekh tarikat mereka, keadaannya lebih dibandingkan pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti dari di antara mereka, ya, tidak mau ya untuk bersumpah dalam suatu perkara dusta. Ya, dengan syekh-syekh tarikat mereka dalam keadaan demikian ringan bagi mereka untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kedustaan mereka. Ini menunjukkan pada sisi mereka bahwa keagungan syekh-syekh tarekat mereka yang menurut mereka kalau ya tidak beradab akan kualat begitu, itu lebih agung di sisi mereka dibandingkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.